mimpi yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Memelihara Binatang. Apakah kalian sudah siap? Yuk! Kita dengarkan bersama. Suatu sore, Rudy bermaksud akan memberi makan kelinci peliharaannya yang kandangnya ada di samping rumah. Aku akan memberi makan kelinciku dengan kangkung ini. Pasti dia senang sekali. Kemarin, dia tidak mau makan sayuran yang aku berikan. Sesampainya di kandang kelinci, Rudy terkejut karena kelincinya sudah mati. Hah? Kelinciku! Kelinciku mati! Kelinciku mati! Ada apa, Ruth? Mengapa kamu menangis? Kelinciku ya! Kelinciku! Kelincimu kenapa, Ruth? Kelinciku mati ya! Kamu lupa memberinya makan? Tidak ya! Setiap hari aku selalu memberinya makan. Ya, ayah tahu. Coba lihat, kandangnya kotor sekali. Pasti jarang kamu bersihkan ya. Benar ya, Rudy sering lupa membersihkannya. Makanya kelincimu jadi sakit dan mati. Memelihara binatang itu tidak hanya diberi makan saja, Ruth. Kandang juga harus dibersihkan supaya binatangnya sehat. Terus bagaimana ini ya? Aku jadi tidak punya kelinci. Sudahlah, jangan bersedih. Besok ayah belikan lagi. Tapi ingat, kalau besok sudah ayah belikan, kamu harus pelihara dengan baik. Setiap hari ku beri makan. anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara memelihara binatang. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, kalau kita memelihara binatang, maka kita harus merawatnya dengan baik. Binatang harus diberi makan dan minum setiap hari. Kandang dibersihkan, kebersihan binatang harus dijaga. Kotorannya juga harus dibersihkan. Bila binatang sakit, maka harus diobati. Dan yang tak kalah penting, kita harus merawat binatang dengan penuh kasih sayang. Anak-anak, memelihara binatang bisa membuat hati kita menjadi senang. Karena dengan memelihara binatang, kita bisa bermain dengan binatang tersebut. Dapat pula kita mengambil manfaat dari binatang yang kita pelihara. Misalnya, kalian memelihara kelinci. Kalian bisa bermain dengan kelinci itu. Dapat pula kalian memanfaatkan daging kelinci untuk dimakan. Karena kelinci itu sumber protein yang tinggi. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!